Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Mughni bersama Ustaz Dr. Ramadi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan pagi ini insyaallah akan kita mulai kembali pembahasan dalam kitab Zadul Mustaqni dalam bab yang baru yaitu babu riba wassaraf. Dan kita juga berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa bertanya perihal pembahasan ini di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Dan kita mulai kepada Ustaz Fulita Fadul Maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai sekarang kepada bab riba wassarf dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Mughni'. Sekarang kita akan membahas riba dan sarf, nanti insyaallah pada babnya akan kita definisikan pembahasannya. Dia bagian daripada tukar menukar mata uang, dinamakan dengan sarf. Di sini qala al-muallif rahimahullah babur riba wassarf, bab menjelaskan riba dan sarf. Riba secara bahasa Arab berarti az-ziyadah, bertambah. Ya. Maka dalam definisi istilah atau terminologi ada dua bentuk riba. Dua ini berbeda, maka tidak mungkin bisa didefinisikan dengan satu definisi. Ya. Pertama, riba dain. Yang kedua, riba al-bay'. Riba dain adalah pertambahan dalam hutang piutang. Baik pertambahan di awal ataupun pertambahan di akhir. Seumpama seseorang memberikan pinjaman sebanyak 1 juta rupiah. Lalu dia mensyaratkan untuk dikembalikan setelah sekian waktu dipakai oleh yang meminjam, ada pertambahan. Maka pertambahannya umpamanya 5%, 3%, walaupun 1%. Pertambahan ini dinamakan dengan riba. Kemudian kalau dia terlambat maka ada pertambahan lagi. Ya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan beberapa bentuk riba yang diharamkan ketika ayat-ayat riba itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riba yang kedua ada 6 komoditi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah bin Samit. Ya. Bila komoditi ini dijual, ditukar dengan sejenis, ada dua syarat agar tidak terjadi riba: tunai dan sama ukurannya. Bila ditukar berbeda jenis, ya, tapi masih satu kelompok illat, maka boleh berbeda volumenya atau ukuran tetapi harus tunai. Bila berbeda kelompok illat dan berbeda jenis tentunya, maka boleh tidak tunai dan boleh juga tidak sama ukurannya. Ini yang dijelaskan dalam hadis Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamru bit tamri والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل ويدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum yang bulat dengan gandum yang bulat, kemudian syair yaitu gandum yang berbentuk panjang dengan gandum yang berbentuk panjang, kemudian garam dengan garam. Persyaratannya kata Rasulullah agar tidak terjadi riba harus sama ukurannya, harus sama ukurannya. Kemudian yang kedua, selain sama ukurannya harus tunai, ya dan biadin. Tangan yang satu menyerahkan, tangan yang satu menerima. Seorang ingin menukar emas dengan emas, tangan yang satu menyerahkan emas, tangan yang satu terima emas yang ditukarnya, dengan syarat beratnya harus sama. Walaupun emasnya dia berbeda karatnya, tapi beratnya harus sama. Walaupun emas miliknya dia lebih lama, ya, atau lebih nilainya di kualitasnya di bawah yang penjual, tetap harus sama ukurannya. Begitu juga menukar kurma dengan kurma. Begitu juga menukar yang bisa dikiaskan dengan salah satu dari 6 komoditi ini. Ini dinamakan dengan riba bai. Insyaallah akan kita jelaskan pada babnya. Ya. Ini dua bentuk riba ini diharamkan dalam syariat Allah. Riba yang pertama dikenal dengan riba jahiliyah, riba dain. Riba yang kedua, riba bai', ini riba yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum riba ini ijma' para ulama. Tidak ada khilaf. Hukumnya adalah haram. Ya. Hukumnya adalah haram. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, nas. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas tidak bisa ditakwil. Haram tidak bisa ditakwil, makruh maksudnya tidak. Karena bukan dengan kata larangan, tapi langsung dengan nas. Wa harrama riba, maka tidak mungkin bisa ditakwil. Allah telah mengharamkan riba. Dengan demikian, hukum riba adalah haram. Setiap muslim wajib untuk meninggalkannya dan menghentikannya. Kemudian, menunjukkan ini dia, karena Allah menaskan haramnya dan Allah memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya, sehingga Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah menukil dari perkataan Syekh Islam bin Taimiyah dalam kitab beliau Ibtalut Tahlil. Kata beliau, kata Syekh Islam bin Taimiyah, jaa min al-wa'idi fi riba ma lam ya'ti fi ayyi dhanbin akhar siwa syirki wal kufri. Ancaman berlaku riba, perbuatan riba, ya, ancaman yang berat dan besar sekali. Tidak ada lebih berat dari ancaman itu kecuali bagi pelaku kesyirikan. Dosanya, ancamannya di bawah ancaman kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang kembali berbuat riba, kata Allah, maka mereka adalah penduduk neraka. Mereka kekal di dalamnya. Berbeda para ahli tafsir menafsirkan khalidun di sini. Ya, apakah memang selama-lamanya tidak akan keluar? Imam Syaukani menjelaskan itu hanya untuk syirik, sehingga menafsirkan khalidun di sini artinya adalah sangat lama sekali. Ya. Kemudian Allah mengangkatkan keimanan dari orang yang melakukan perbuatan riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 278 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kalian beriman, jika kalian orang beriman. Mafhumnya, kalau kalian tidak meninggalkan sisa riba, ya, berarti keimanan kalian seperti yang dinyatakan oleh Allah tidak bisa diterima. Kemudian kalau masih enggan untuk meninggalkan riba, Allah nyatakan perang dengan mereka. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti dari melakukan riba, maka umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Ibn Abbas meriwayatkan, sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir, bahwa nanti kepada para pelaku riba, Allah berikan pedang kepadanya, ta'ali barizni, mari kita duel, laga. Siapa yang anda lawan ini? Yang anda ajak untuk adu pedang ini? Bukan manusia seperti anda. Bukan manusia algojo besar seperti yang lebih besar dari anda, tidak. Dia adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar sekali. Yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah mengatakan, orang yang berbuat syirik dan berbuat dosa besar, sungguh mereka tidak menghormati dan menghargai Allah. Allah maha besar. Yang mereka lawan, yang mereka durhakai, yang mereka tentang bukan manusia seperti mereka, kecil, tidak. Allah sifatkan dirinya. Nanti di hari kiamat, bumi itu qabdatuhu, ada dalam, kalau qabdah dalam bahasa Arab itu ini, genggaman. Kalau dikatakan qabdatuhu yaumal kiamat, bumi kalau kita katakan qabdati dalam genggaman, ini artinya dalam genggaman. Bumi ini yang di atasnya per hari ini 6 miliar lebih manusia, cuma di dalam qabdah Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu sekarang anda ajak perang, adu duel dengan pedang, kira-kira jadi apa anda? Wassamawat matwiyatum biyamini. Langit yang sampai sekarang orang tidak tahu apa pangkal dan ujungnya, nanti kata Allah matwiyah. Dalam masraf matwiyah itu ini matwiyah, tawi, atwi al-kirtas, dilipat. Biyamini, dalam bahasa Arab, yamin itu ni yamin, tangan kanan. Kalau tadi qabdah, ni yamin. Bi yamin, dilipat dengan tangan kanan. Hah? Kemudian anda sebesar apa dibandingkan langit dan bumi ini? Tapi perbuatan anda dalam perbuatan riba ini adalah perbuatan mengajak duel dengan Allah, beradu perang, adu pedang. Allah Azza wa Jal telah mengingatkan kita, dan hendaklah kita berhenti, ya, seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat sebelumnya, "Man ja'ahum mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepada dia peringatan bahwa Allah mengharamkan riba, ya, seperti kebanyakan manusia yang lain yang tidak tahu, dia tahu bahwa riba diharamkan oleh Allah, tapi dia mungkin tidak tahu bahwa menabung di bank, mendepositokan uangnya di bank, ya, itu adalah riba, dia mungkin tidak tahu. Atau membeli rumah dengan cara KPR di bank, ya, dia mungkin tidak tahu itu riba, ya. Atau membeli kendaraan dengan cara leasing, dia mungkin tidak tahu itu adalah riba. Tapi sekarang tahu, kata Allah, fantaha, langsung berhenti, jangan tambah pikir lagi. Ya. Atau bekerja di bank, dan dulu dia tidak tahu berarti riba, sekarang tahu, kata Allah, fantaha, langsunglah berhenti. Jangan berpikir menyiapkan masa depan dulu, agar siap nanti masa pensiunan, masa resign dari riba itu nanti anak-anak tidak terbengkalai. Ya, yang memberi rezeki kamu, anak-anakmu dan istrimu adalah Allah, bukan kamu. Tidak pernah manusia memberi rezeki kepada manusia. Yang memberi rezeki manusia seluruhnya adalah Allah Azza wa Jal. Nahnu narzukukum, kata Allah, wa iyyahum, kami yang berrezeki kalian dan anak-anak kalian. Bukan kalian yang berrezekinya. Kalian hanya memberikan nafkah, bukan memberikan rezeki kepadanya. Ya. Maka seorang muslim yang terlanjur, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal sebelum Allah Azza wa Jal memanggilnya. Kemudian permasalahan riba ini adalah permasalahan dosa besar yang sudah ada semenjak lama. Bahkan Profesor Dr. Lofik Nusrul Misri, seorang ekonom muslim, di dalam bukunya Al-Jami' fi Usul Riba, Ensiklopedia Riba, beliau menjelaskan, beliau perkirakan riba itu terjadi semenjak manusia melakukan akad transaksi. Karena mungkin tak mungkin terjadi. Ya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, Anda punya beras, ditukar dengan beras teman. Ya. Sangat mungkin terjadi riba dalam hal ini. Atau pinjam, dan Anda dengan sukarela pinjam beras, dan Anda katakan, atau pinjam uang, atau pinjam beras, nanti saya bayar berlebih ya. Maksudnya baik, tapi ini melanggar ketentuan Allah. Maka kata beliau, sangat mungkin terjadi semenjak orang mengenal uang, mata uang, dan sudah ada pertukaran. Dan dalam Musannaf Abdul Razak, kata beliau, ada sebuah asar dari Abdullah bin Salam, ya, bahwasanya yang pertama menggunakan uang emas adalah Adam alaihissalam. Maka kata beliau, kemungkinan riba sudah terjadi di waktu itu. Tapi Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagi kita bukti yang otentik sejarah riba yang pertama dilakukan oleh manusia adalah yang dinyatakan oleh dalam Al-Quran orang Yahudi. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَن. Kepada orang Yahudi, karena kezaliman-kezaliman mereka yang telah mereka lakukan, dan karena mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang untuk mengambil riba. Ya. Berarti riba ada dalam kitab Samawi, dalam kitab Taurat, Injil, dan begitu juga dalam Al-Quran. Dan riba tersebut ditularkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Arab, karena orang-orang Yahudi tersebut mengetahui dalam Alkitabnya bahwa Nabi akhir zaman, dan mereka berharap Nabi itu dari ras mereka. Ternyata Nabi akhir zaman adalah dari keturunan Bani Ismail atau orang Arab, bukan Yahudi. Akan tetapi mereka berpindah dari dimanapun mereka sudah terusir, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika disuruh masuk Baitul Maqdis, mereka tidak mau. Ya. Maka mereka mencari tempat Nabi akhir zaman tersebut. Sehingga Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ada makna ayat yang mirip di dalam Taurat, yang mirip dengan surat At-Tin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun di mana yang banyak? Di Syam. Di sana muncul Nabi Isa alaihi salam. Wa tur sinin dan tur sina demi Nabi Bukit Tur Sina. Siapa yang diutus oleh Allah dari Bukit Tur Sina? Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin. Dan ini negeri yang aman, di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat di Taurat yang mirip dengan ini. Dan bahkan di Taurat tersebut dijelaskan Jibalu Faran. Sehingga mereka mengetahui ini pegunungan Faran. Ya. Ya. Sehingga Salman Al-Farisi pun sudah kenal. Sudah tahu di mana Nabi akhir zaman. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut akhir zaman tersebut berada di Jibal Faran. Faran Bukit Tihamah adalah pegunungan di Mekah. Akan tetapi mereka mencari tempat kota yang nyaman untuk ditempati dan untuk membesarkan bisnis mereka, yaitu di Taif. Dan di kemudian mereka tahu bahwa itu Nabi itu nanti akan berpindah ke Yathrib, mereka pun sudah berada di Yathrib. Dari Taiflah mereka menyebarkan riba. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan riba, ya, pada waktu haji dan wukuf di Arafah pada haji wada, beliau mengatakan wa awwalun wa kullu riba mawdu'un wa awwalur riba adha'uhu ribana ribal Abbas bin Abdul Muttalib. Seluruh riba hukumnya haram dan batal. Dan riba pertama yang aku batalkan adalah riba keluarga kami sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib melakukan riba, tapi sebelum diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kadang dari mana dia belajar riba? Orang Yahudi yang mengajarkannya, Yahudi di Taif, yang mengajarkan kepada para pedagang-pedagang yang ada di Mekah di waktu itu. Maka riba yang sudah ada dijelaskan oleh para ahli tafsir, ya, ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama dinukil ini oleh Dr. Profesor Dr. Rafiq Al-Misri dalam buku beliau Al-Jami' fi Usul Riba, dan juga saya nukil dari beliau di buku Harta Haram Amal Kontemporer. Riba yang ada di masa jahiliyah sebelum ayat ini turun bentuknya sama persis dengan riba per hari ini tanpa ada tambah kurang. Seseorang memberikan pinjaman 100 dinar uang emas, kemudian dia mensyaratkan untuk dibayarkan berlebih. Per hari ini riba juga seperti itu. Ini uang 100 juta, terserah engkau mau buat apa, nanti bayar berlebih. Sama. Bentuk yang kedua, seseorang memberikan pinjaman 100 keping uang emas tanpa pertambahan. Tapi kalau terlambat, terlambat menyerahkannya, maka dikenakan pertambahan anzirni azirka. Yang pinjam akan mengatakan, beri aku masa tangguh, aku tambah pembayarannya kepada utang 100 keping akan bertambah. Sampai sekarang ada penjadwalan ulang untuk sebuah utang, ya, atau bentuk penalti terlambat angsuran berikan tambahan. Jadi masa jahiliyah seperti itu, sampai sekarang tidak ada perubahannya. Kemudian riba yang ketiga, bentuk yang ketiga yang dari masa jahiliyah adalah seseorang menyerahkan kepada orang 100 dinar untuk dibawa berdagang. Ya. Kemudian yang menyerahkan uang dari awal mengatakan akan mendapat pertambahan 2 keping per bulan, 2% per bulan. Sampai waktunya setahun, 2 tahun dikembalikan. Ya, untuk yang keempat, sampai waktunya bila belum dikembalikan maka ada pertambahan lagi. Sampai sekarang riba ini ada. Ini 100 keping, ini 100 juta, beri saya per bulan 2 juta. Atau dia mengatakan, saya beri kamu per bulan 2 juta. Ya, saya untung, saya rugi, tetap kamu dapat 2 juta. Atau bahkan ada yang mengatakan 5%, 5 keping, saya untung ataupun saya rugi. Kemudian, berapa lama waktu, saya kembalikan setelah setahun uang 100 keping tanpa ada kekurangan. Setelah itu nanti, yang namanya pedagang tentu terkadang sedang membutuhkan biaya penambahan modal yang diinginkan dia. Sekarang orang ingin narik modalnya kembali. Bahkan dia akan mengatakan, anzirni azidka. Jadwal ulang lagi, saya tambah lagi pembayarannya. Ya, beri saya masa tangguh, saya akan bayar berlebih lagi. Ya. Hari ini sampai hari ini ada. Tidak ada perubahan riba yang dibuat oleh Yahudi dan yang dilakukan oleh bangsa Arab di waktu itu, dan Allah haramkan dengan firman-Nya wa harramar riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Ya. Baik Ustaz, saya kira cukup dulu sejarah riba ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wan di Tirmidzi, fidahallahu taala telah memberikan mukadimah dan penghantar dari pembahasan dan kajian kita yang sangat penting, terutama dalam bab riba. Dan insyaAllah secara khusus dari pembacaan matan dari kitab Zadul Mustaqnik terkait dengan bab riba wa sharaf dan juga penjelasan secara tafsir, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Anda para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus, dan juga apa yang terkait dengan bab muamalah dalam kitab ini, Anda bisa menghubungi kami dan menyampaikan secara langsung di 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu di Depok. Silakan Ibu. Silakan. Dulu saya pinjam. Halo, mohon maaf Umu, suaranya terputus-putus. Baik, pendengar kita di Depok mungkin bisa sedikit bergeser untuk mencari sinyal yang lebih baik. Halo. Baik, tampaknya terputus pendengar dan pemirsa Raja TV, mohon maaf. Kita sambung kembali, mungkin bisa menghubungi kembali Umu. Dan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Di Apis, dengan di Trenggalis. Bapak, ya di Trenggalis, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berkaitan dengan pemerintahan Arab Saudi yang sekarang tengah mereformasi pemerintahannya, apa tanggapan Pak Ustaz? Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bukan bab muamalat. Mohon maaf Bapak, secara khusus kami sampaikan kembali agar faedah ilmu kita bisa dapatkan lebih baik, lebih banyak, terkhusus dalam bab muamalah. Dan ya mohon maaf, kami harapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan tema yang kita kaji. Jazakumullah khairan Pak, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umu, di mana? Baik, mohon dikelaskan suaranya Umu, dan ya silakan pertanyaannya. Adik saya nih Rujati, ini ada permasalahan. Tahun kemarin dia menjual rumahnya di Bojong dengan seorang pengacara. Nah, kecerobohan adik saya tuh dia menyerahkan surat-suratnya ke pengacara itu secara dicicil. Nah, di tengah jalan belum lunas, pengacara itu melanggar janjian gitu. Nah, adik saya sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa, pusat. mohon solusinya dan keterangannya apa yang harus adik saya lakukan kepada pengacara pembeli itu. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Yang Anda lakukan, wallah ta'ala alam, ya, ingatkan pengacara tersebut akan sanksi yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengambil tanah. Orang yang mengambil tanah satu jengkal saja, shibra minal ardi tawwaqahu Allah yawmal qiyamati sab'aradin. Siapa yang mengambil satu jengkal tanah manusia, Allah kalungkan nanti kepada dia di hari kiamat 7 lapis bumi dikalungkan ke lehernya. Jadi apa dia? Coba Anda lihat ketika Allah menurunkan tanah, sebahagian tanah, bukan 7 bumi, sebahagian tanah dari gunung, dari bukit, mengenai rumah, mengenai gedung, mengenai segala macam, tertimbun dan semuanya mati. Ya, sekarang yang akan ditimpakan oleh Allah bukan sebahagian tanah, 7 lapis bumi. Ingatkan kepada dia, itu mengambil sejengkal, ini mengambil tanah luasnya mungkin 100 meter, 200 meter. Ya. Ingatkan orang tersebut. Allah Ustaz. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian ibu yang bertanya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan bagi adiknya mungkin juga diingatkan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ustaz Barakallahu Fik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, silakan Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Barakallahu Fik. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Yusuf di Palembang, Pak. Silakan Pak Yusuf. Fadhol. Ya, silakan Pak. Ini mau tanya soal bisnis trading. Ya. Ya, bisnis trading yang ada trading syariah itu gimana itu Ustaz? Trading untuk apa Pak? Trading Pak, trading yang di apa itu, yang di online itu Pak. Trading apa? Trading online Pak, yang syariah itu ada itu Pak saya. Trading forex, uang atau komoditas atau apa? Uang Pak, uang. Uang tapi syariah. Ya, tapi syariah, ada yang syariah itu Pak. Apa? Ada yang syariah itu. Itu gimana hukumnya? Apakah serah terimanya uang tadi tunai? Tidak, tidak Ustaz. Baik, kalau tidak tunai nanti akan kita jelaskan. Bahwasanya disyaratkan dalam sharf, dalam tukar menukar uang, insyaallah pekan depan akan kita bahas ini. Ya, disyaratkan kata Rasulullah tadi, yadan biyadin, harus tunai. Tunai itu apa artinya? Tidak boleh satupun bergerak dari tempat akadnya. Kalau di satu ruangan tidak ada boleh satupun yang keluar dari ruangan itu, melainkan telah terjadi serah terima menukar emas dengan emas, emas dengan perak, harus tunai. Mata uang disamakan dengan emas dan perak. Nah, sampai sekarang semua uang negara itu ada simpanan emasnya, devisa emasnya. Ya, dia adalah merujuk kepada emas. Rasulullah mensyaratkan tunai. Kalau tidak tunai terjadi riba. Kalau trading itu dengan online, ya, tidak boleh bergerak dari tempat tersebut melainkan sudah masuk ke rekening kita, yang mata uang yang kita beli. Anda ingin beli dolar dengan cara online, ya. Lalu Anda kirim rupiah kepada dia, lalu di waktu yang sama dia mengirim dolar ke rekening dolar Anda, ya. Tidak boleh melainkan sudah masuk rupiah ke rekening dia dan dolar ke rekening Anda, ya, di waktu yang sama. Tidak boleh sore, 1 jam, 2 jam, setengah jam, setelah 14 menit pun, walaupun 10 menit setelah itu pun tidak boleh, harus di waktu yang sama. Kalau tidak terjadi seperti itu, sore nanti baru masuk ke rekening Anda dolar dan masuk rekening dia rupiah Anda umpamanya sejam setelah itu. Maka ini adalah riba, bukan syariah. Oh, seharusnya langsung itu Ustaz ya? Iya. di waktu yang bersamaan tuh langsung tuh ya. Iya betul. Langsung Ustaz ya. Iya. Sama juga Anda beli emas ke toko emas, ya. Serahkan uangnya di toko itu dan terima emasnya, jangan pergi dulu melainkan emas setelah terima. Kalau Anda serahkan uang kemudian kebelet ingin ke toilet, ya. Anda bilang, "Pak, sebentar ya, saya ke toilet." Ya udah, nanti emasnya saya kasihin. Dan kemudian Anda datang, maka sudah terjadi riba. Agar tidak terjadi riba, katakan kita ulang sekarang jual belinya, uang sudah saya Anda terima, sudah saya pinjamkan kepada Anda dengan bentuk utang. Sekarang sini emasnya. Buat akad yang baru. Kalau tidak terjadi riba sudah. Oh, gitu Ustaz ya. Iya, Pak. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz. Allah yabarik fiik. Demikian Bapak Yusuf, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Demikian jawaban Ustaz, ya semoga bermanfaat. Baik, kita terima kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Di belakang Bapak Yusuf, silakan. Ya. Halo. Ya, halo. Dengan siapa umur di mana? Dengan Ina, Mas, di Jakarta. Baik, assalamualaikum sebelumnya. Rahmatullah wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Ina. Ya, saya tuh sebagai admin di Majelis Taklim, Ustaz. Nah, setiap harinya itu ada pengumpulan uang sebesar Rp2.000 untuk uang kas. Nah, di akhir tahun uang kasnya itu untuk bayar ustazahnya, Ustaz, dan juga untuk membesuk orang sakit dan melahirkan. Nah, hukumnya uang sedangkan ustazahnya itu juga memasukkan uang kasnya juga, Ustaz. Hukumnya kenapa? Apa? Sedangkan ustazahnya juga ikut mengumpulkan uang. Iya, ya, masuk juga ke dalam apa, masukkan uangnya untuk di uang kasnya juga, Ustaz. Uang kas. Insya Allah nggak ada masalah. Boleh, Insya Allah nggak ada masalah. Boleh. Nggak ada masalah, nggak terjadi riba ya Ustaz ya? Insya Allah tidak. Oh ya udah, jazakillah khair Ustaz. Allahumma. Karena untuk Ustaz tadi imbalan jasanya, bukan imbalan uangnya. Baik, jazakillah khair Ustaz, dan demikian Ibu Ina di Jakarta. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya, dengan siapa di mana? Mau dengan bertanya dengan Pak Ustaz? Silakan. Silakan, Ibu. Dari mana, Ibu? Dari Nimas, Pak. Di mana? Di Kalibata City. Baik, silakan Bu Ima. Pak Ustadz, maaf, saya mau tanya, apa hukumnya kalau saya membeli sukuk syariah, Pak? Insya Allah kita jelaskan pada babnya bahwa sukuk syariah, setahu saya yang sudah bahas, saya bahas di buku Harta Haram, mengandung unsur riba, karena akadnya mengandung unsur ayina dan bai'ul wafa atau pengelabuan riba. Yang itu sepakat para mayoritas para ulama mengharamkannya. Wallah ta'ala alam, karena dia pengelabuan riba, di mana tidak ada unsur jual beli yang real, yang hakikat, hakiki, melainkan jual belinya direkayasa untuk mengelabui uang bertambah. Sebaiknya jangan dilakukan. Nanti insya Allah pada babnya saya lebih rincikan. Demikian Ibu Ima. Ya. Baik, jazakallah khairan. Demikian Ibu Ima jawaban secara singkat terlebih dahulu dari pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan insyaallah secara terperinci pada babnya akan dijelaskan lebih lebar, lebih panjang lebar oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya uminya Ridho di Sangatta. Silakan Umu. Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya bila ada tetangga saya yang menitip barang? Ya. Yeah. Misalnya baju di pasar gitu loh Pak Ustaz. Kemudian saya naikkan harganya 20% dengan pembayaran tunda 1 bulan. apa itu boleh? Kalau nggak laku dikembalikan lagi atau bagaimana ibu? Tidak Pak Ustadz, saya tidak berjualan. Tidak paham. Tolong jualkan baju ini. Enggak, saya ke pasar, dia lihat baju saya bagus kan. Terus? Seminggu kemudian saya belikan yang berbeda warna. Terus? Habis itu dia saya misalnya harganya 50.000. Habis itu saya naikkan jadi 60.000. Ibu jual ke dia. Cuma dia bayarnya 1 bulan kemudian. Ya, barangnya sudah ibu miliki atau belum? Belum. Belum. Uangnya sudah dia bayar tunai atau belum? Belum. Ya, namanya hutang dengan hutang dan jual belinya haram. Rasulullah nahan bil kali ibil kali. Rasulullah SAW melarang menjual hutang dengan hutang. Di mana barang belum ibu miliki dan tidak ada, dan dia pun tidak menyerahkan uang dan akadnya mengikat. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ulangi lagi. Saya membeli tunai di pasar Pak Ustaz. Iya, tapi kan pada saat ibu jual ke dia kan belum ibu miliki. Apanya, barangnya sudah saya miliki, saya bawa ke rumah. Ibu sudah membeli pakaian tersebut secara pada tunai. Pada saat dia pesan tadi, dia bilang saya pengen baju seperti ini. Nah. Sudah ibu miliki baju itu? Ya sudah. Tadi belum. Berarti ibu pedagang baju itu? Ya cuma satu lembar aja. Baik ibu, mohon di perjelas kembali karena ini terkait dengan masalah hukum. Ya, dan mohon dijawab juga pertanyaan Ustaz. Ya, bisa diulang kembali. Baik, kita ulangi kembali. Kalau sosok yang saya pahami tadi, orang itu melihat baju ibu bagus. Nah. Ya, dan ibu cuma ada satu lembar yang ibu pakai. Yang ibu kenakan ya. Dan enggak mungkin itu dijual kan ya. Dan kemudian yang dibelinya pun bukan yang itu, tapi yang seperti itu. Nah. Ya. Dan yang itu belum Anda miliki. Dan pun anda naikkan dan bayarnya pun tunda 1 bulan. Ya. Itu yang saya pahami tadi. Seperti itu ibu? Iya. Iya. Berarti kalau seperti itu barang belum ibu miliki sudah ibu jual. Hukumnya adalah menjual barang yang belum dimiliki. Ya. Rasulullah mengatakan kepada Hakim bin Hizam. Dia Hakim bin Hizam adalah seorang pedagang. Ya. Dia mengatakan ya Rasulullah, inni abi'u ashtari, famadha yahillu li wa ma yahrumu alayya. Ya Rasulullah, aku seorang pedagang, aku beli barang, aku jual, aku beli barang, aku jual. Lalu datang orang, terkadang datang orang membeli barang yang tidak sedang ada padaku, stoknya sedang habis. Walaupun dia pedagang besar, tapi yang beli ketika yang ini beli, stok sedang habis. Aku jual kepada dia, lalu aku beli dari pasar. Sama seperti tadi, ibu jual kepada dia, lalu ibu pergi beli ke pasar. Maka kata Rasulullah, wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum menjadi milikmu. Jadi dalam kasus tadi, ini kasus yang haram, jangan diulangi kembali, bertobat kepada Allah. Kedepannya, kalau ada orang yang ingin beli dari ibu, katakan kepada dia, saya cari dulu barangnya. Ya, bersabarlah. Kalau dia ngasih uang, enggak ini uang, nanti khawatir kepakai sama saya. Ini statusnya dengan saya pinjaman atau titipan. Kalau pinjaman, boleh Anda putar uangnya. Kalau titipan, tidak boleh Anda putar uangnya. Tapi konsekuensinya, kalau titipan, Anda hilang tidak tanggung jawab. Kalau pinjaman, kalau hilang Anda bertanggung jawab. Kemudian setelah itu Anda pergi cari barang yang dimaksud. Anda beli, kemudian tawarkan kepada dia. Kalau dia tidak setuju, itu risiko Anda. Kembalikan lagi kepada si penjual tadi. Buat akad pembelian Anda dengan dia, ada khiyar syarat. Saya beli dengan beri waktu tempo berpikir saya 3 hari untuk jadi atau tidak. Tanpa ada sebab, saya bisa mengembalikan barang dan uang saya ambil. Ya, dengan demikian Anda selamat dari risiko tadi. Ya. Oh, iya. Kalau jadi, katakan kepada dia, ini barangnya, uangnya, saya konversi uang yang di tangan saya yang pinjaman kepada atau titipan menjadi pembayaran. Kalau kurang, Anda katakan kurang itu karena saya enggak dapat dengan harga murah seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau berlebih, Anda ingin dapat untung pun enggak ada masalah. Jelas, Ibu, ya? Itu yang halal. Terima kasih. Allah barik fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairah. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum dari booking, biaya booking rumah? Lalu kemudian setelah si pembeli ini jadi untuk membeli rumahnya, uang yang diberikan sebagai booking tersebut tidak bisa diambil dan juga tidak mengulangi harga pokok rumah. Apakah ini diperbolehkan? Barakallahu fiik. Allah musta'an. Dia booking, uang booking, ya. Tapi tidak motong harga, harga pokok penjualan rumahnya. Iya, harga lain lagi, nah. DP lain lagi, ya. Kalau seperti itu harus disampaikan dari awal kepada si yang pembeli, calon pembeli. Pertama datang, ada booking fee, ya. Tapi uang ini bukan masuk dari harga pembelian dan tidak bisa dikembalikan, ya. Lalu imbalan apa ini? Ya. Tapi kalau Anda sampaikan dan dia setuju, insya Allah tidak jadi masalah. Ya. Cuman kalau DP ada imbalannya. Pun DP tersebut dikhilafkan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan DP tersebut tidak halal. Al-Hanabilah dan pendapat jumhur yang lain mengatakan DP itu boleh. Ya, berdasarkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syafi'iyah mengatakan ini tidak halal karena tidak ada imbalannya, memakan harta orang tanpa ada imbalan. Kalau jumhur ulama mengatakan ada imbalannya. Dia bayar, dia pembeli, calon pembeli bayar DP. Selama dia bayar DP, si penjual enggak bisa menjual ke yang lain. Kemudian berlalu satu bulan, dua bulan, pemanya, si pembeli enggak jadi, ya, bukankah dua bulan itu adalah imbal dari DP tadi, masa tunggu? Sedang selama itu dia tidak bisa menjual ke siapapun juga, ya. Maka pendapat dalam ini para ulama mengatakan bahwa itu adalah boleh dalam kasus booking fee, ya, imbalannya apa? Kalau tidak ada imbalan masa tunggu, dan kalau jadi itu menjadi bagian dari harga. Kalau ini tidak menjadi bagian harga, lu bayar apa ini namanya? Maka saya yakin mazhab Syafi'iyah murni mengharamkan booking fee yang tidak kembali tadi dan pun tidak dimasukin ke dalam harga jual. Jazakallah khair. Demikian peningkat yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminjamkan uang, setelah dikembalikan dilebihkan sekitar 10% dari yang dipinjam sebagai uang terima kasih, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Ulangi, saya. Saya meminjamkan. Meminjamkan. Saya meminjamkan uang dan setelah dikembalikan dilebihkan dari peminjam itu 10%. Dilebihkan dari peminjam itu maksudnya? Dari nilai uang pinjamannya. Di awal disyaratkan. Tidak disebutkan di sini, Ustaz. Dia yang meminjamkan berarti tentu dia minta dari awal. Kalau enggak, tentu yang minjam enggak mau. Ya. Jika kalau disyaratkan lebih 10%, itu adalah itu yang riba jahiliyah tadi. Nah. Yang Allah haramkan. Dan itu riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah, orang Yahudi. Ya. Nah. Dan itu pun telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang dosanya sama perang dengan melawan Allah Azza wa Jalla. Manakala disyaratkan dari awal, Ustaz. Iya. Adapun jika, tapi kalau yang bertanya ini adalah peminjam, mungkin masih bisa dibolehkan. Begini kasusnya. Si A, Ahmad, pinjam ke Badu. ya, sebanyak 10 juta. Kata si Badu, ya udah 10 juta, 10 juta enggak boleh kau tambahkan. Tidak ada syarat pertambahan. Selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, Ahmad mengembalikan kepada Badu 10 juta. Setelah dikembalikan dia, dia mengatakan, "Alhamdulillah, saya dapat rezeki dari Allah, ya. Saya ingin juga memberikan kebaikan kepada Anda. Ini uang 1 juta hadiah dari saya." Itu boleh. Masyaallah. Nah, kalau yang bertanya penanya, peminjam. Tapi kalau yang bertanya pemberi pinjaman, sepertinya dia harus mensyaratkan. Karena kalau dia tidak syaratkan, tentu peminjam enggak mau. Ya, maka ini termasuk riba. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairah. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Singkawang. Apakah ini merupakan perkara riba, Ustaz? Jika pembeli buah sawit, uangnya setelah buah sawitnya dibawa ke pabrik. Gak paham sih. Jadi seseorang membeli buah sawit, lalu kemudian uang yang digunakan, uang itu akan dibayarkan setelah buah sawitnya ada dibawa ke pabrik. Si Ahmad, dia sebagai pembeli sawit-sawit dari petani. Nah. Dibeli sawitnya. Nah. Tapi uangnya nanti dibayarnya. Nah. Akadnya sudah mengikat dari awal atau tidak? Tidak. Harga dijelaskan. Sudah ada atau belum? Tidak dijelaskan. Wallah ta'alam, kalau tidak. Kurang rinci ya. Baik. Tidak boleh. Ya, karena dia, yang saya yang pernah saya dengar juga, karet seperti itu. Baik, baik. Jual beli karet. Ya, akadnya belum ada, tidak jelas. Kemudian nanti berapa dibeli pabrik, segitu yang dia bayarkan kepada petani. Kalau seperti ini, kalau akadnya jual beli, berarti harga awalnya gharar. Akad yang pertamanya dengan petani gharar karena tidak jelas harganya berapa. Itu harga pabrik nanti. Tapi kalau jelas harganya, untung ruginya dia nanggung, silakan. Atau minta akad wakalah, bukan jual beli. Ya, itu saya menerima menerima kuasa dari Anda untuk menjualkan ke pabrik. Nanti beri saya fee sekian persen. Itu boleh. Penjelasan ketika kalau akadnya jual beli berarti dari awal untuk sebagai halalnya. Saya ulangi, agar halalnya, kalau jual beli tentu Anda siap menanggung risiko. Nah. Ternyata Anda beli ke petani tinggi, Anda dipakai dengan harga sehari yang lalu, sekarang di pabrik hanya bisa beli murah. Ya, otomatis Anda rugi, begitu yang pedagang. Ya, siap dengan untung rugi. Dan sebaliknya, Anda beli mungkin dengan petani dengan harga kemarin, dengan harga yang masih kemarin murah, sekarang Anda jual di pabrik dengan harga tinggi ternyata hari ini. Alhamdulillah, itu juga boleh. Tapi kalau tidak siap menanggung untung dan rugi, jangan berdagang. Jadi wakalah tadi. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami berikan satu kesempatan kembali mungkin via telepon di penghujung kajian kita di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Bapak Amir di Lampung Timur, Pak. Baik, silakan. Silakan Pak Amir. Pak mau bertanya, Pak. Ya. Kalau ada orang berhutang, itu ya. Cuman dia lupa nggak membayar utangnya, udah lama gitu, berapa utangnya gitu Pak, itu gimana Pak, itu hukumnya Pak, cara membayarnya gimana itu Pak? Orang yang yang dia pinjam masih ada? Masih Pak, cuman lupa Pak gitu. Iya, lain yang lupa Pak. Sekarang nominalnya kan ya Pak Amir. Iya. Tinggal ditanyakan kepada orang yang memberi pinjamannya, apakah masih ada data-data di tangan dia atau dia masih ingat. Kalau dia pun mengatakan tidak ada lagi catatannya, nah, misalnya dia juga, Pak. Dia juga lupa. Iya. Katakan udah kita perkirakan dan saling menghalalkan. Kalau saya yang berlebih saya halalkan, kalau Anda yang berlebih Anda yang halalkan. Ya, setuju dia. Tapi berapa lama waktu sudah pinjaman ini, Pak Amir? Tahun berapa perkiraan? Lama sih, Pak. Sudah nggak ingat lagi gitu, Pak. Tahunnya tahun berapa? Nggak ingat, Pak. Sebelum soalnya. Sebelum krisis moneter 98? Ya, mungkin sekitaran itu, Pak. Sekitaran 98. Kalau seperti itu, sekarang berbeda nominalnya, Pak Amir. Ini tidak masuk bagian dari riba. Ya. Karena inflasi yang sangat besar. Dan ini keluarkan fatwa oleh OKI, ini sesuai dengan maqasid syar'iyyah. Maqasid syariah bahwa ini bukan riba. Riba Allah haramkan karena mengandung kezaliman. Tetapi kalau ini dibayar dengan nominal, berarti peminjam menzalimi pemberi pinjaman. Umpamanya dulu dipinjamkan dia 10 juta di tahun 97. Ya. Sekarang akan dibayar dia dengan 10 juta di tahun 2017 setelah 20 tahun berlalu. Ya. 10 juta di tahun 97 konversikan dengan emas. Mungkin emas di waktu itu sekitar 50.000 per gram. Ya, kalau 10 jutanya ya 50.000 berapa dapat Ustaz? Nah, dapat 200 gram. Nah, 10 juta 50.000 per gram. Dapat 200 gram. Sekarang berarti dibayar dengan gram per hari ini. Dilihat harga emas di Google, biasanya ada emas antam pada tahun 97 berapa per gram. Yang 10 juta tadi dibagi dengan gram tadi. Berapa dapat gram? 20 ya. Dapat 20 gram. 10 juta, Ustaz. 10 juta. 500 ribu. Dibagi 500 ribu. Maaf. 50 ribu. Maaf. 50 ribu. Ya. 200 gram berarti. Sahih. Dapat 200 gram. Ya. Per hari ini 200 gram itu adalah 600 ribu. Per gram sekarang. Berarti sekitar 120 juta yang harus Anda bayar. Insyaallah. Ya, ini bukan riba. Karena berarti mata uang rupiah yang di tahun 97 itu sudah tidak ada nilainya. Masyaallah. Ini dikatakan oleh para ulama dengan bila terjadi hiperinflasi, mata uang tadi tidak ada nilainya, maka dibayar dengan harga indeks barang yang tetap, yaitu emas. Nah. Ya. Dan kalau Anda tidak mampu, bayar dengan cara mencicil. Tapi jangan terlalu lama juga, nanti kena inflasi lagi. Dan ini bukan riba, karena riba adalah kezaliman. La tazlimuna wa la tuzlamun, kata Allah. Kalian tidak boleh menzalimi dan tidak dizalimi, dan dengan akad riba saling menzalimi. Tetapi ini bukan menzalimi. Karena kalau Anda harusnya yang keluar dalam riba, Anda pinjam bayar berlebih. Ini tidak ada kelebihan. Karena nilai uang 10 juta di waktu itu sama dengan 120 juta per hari ini. Tidak ada kelebihan, dia tidak mengambil kelebihan. Tetapi yang salah adalah nilai inflasi uang tadi. Saya kira cukup saya sana. Ya, mungkin insya Allah pada waktunya akan kita jelaskan dengan cara lebih rinci dan permasalahan sharaf nanti insya Allah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Demikian Bapak yang bertanya. Tapi kalau dia redha umumnya dengan 10 juta juga tadi, enggak ada masalah juga. Berarti dia bersedekah 110 juta rupiah. Yang pemberi pinjaman tadi. Ya. Baik, Ustaz. Baik. Alhamdulillah pertanyaan yang Bapak tanyakan dijawab. Alhamdulillah dengan jelas oleh Ustaz Barakallahu Fik. Dan ini menjadi faedah juga bagi kita semua. Dan ini semoga menjadi pencerahan bagi Bapak yang bertanya, Barakallahu Fik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sebagai ikhtitam. Yang mungkin dalam bab ini, Ustaz, silakan. Baik. Alhamdulillah, memang perkara riba ini banyak kaum muslimin yang alfa atau khilaf dalam masalah ini karena tidak diajarkan. Ya, memang mereka diajarkan akan riba, tetapi bentuk-bentuk ribanya itu mereka tidak mengerti. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada waktunya satu persatu, sehingga selamat kita dari dosa besar ini, dari berperang melawan Allah Azza wa Jalla. Allah wali taufiq. Jazakallah khair, barakallah fiq. Jazakallah khair, kami sampaikan juga kepada Ustaz dan juga kepada seluruh pendengar dan pemirsa Raja TV yang telah mengikuti kajian kita di kesempatan pagi ini dalam pembahasan bab riba. Dan kami juga mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan Kamis yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.